Mitra Bisnis, Kompas menulis, konflik TNI-Polri di Sumatera Selatan yang baru-baru ini terjadi mengundang sejumlah pernyataan dari beberapa pihak. Satu dari anggota DPR, Eva Kusuma Sundari, yang mengatakan konflik tersebut adalah bukti ketidakharmonisan hubungan TNI dan Polri karena selama ini TNI selalu menunjukkan superioritasnya melawan hukum. Anggota DPR lainnya, Pramono Anung, mengatakan penyimpangan yang dilakukan para aparat kepolisian menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kecemburuan. Untuk itu, Polri juga harus introspeksi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda? Saya sendiri lebih menyoroti kepada persoalan kepemimpinan baik di TNI maupun di Polri. Maksud saya adalah bahwa kasus-kasus yang terjadi, yaitu bentrokan-bentrokan yang terjadi di bawah, seperti yang terakhir di Batu Raja dan sebelumnya di beberapa tempat juga antara oknum-oknum Polri dan oknum-oknum TNI, itu sebetulnya sangat tergantung kepada efektivitas dan kapasitas dari pimpinan baik yang di bawah maupun yang ada di atas. Sebab Anda harus ingat bahwa organisasi Polri dan TNI itu adalah hierarkis. Jadi kendatipun misalnya saja ada persoalan-persoalan yang katakanlah potensial konflik, tapi kalau efektif kepemimpinannya, maka biasanya bisa diredam. Nah, saya lihat pada kasus terakhir ini, kelihatan sekali bahwa pada TNI, itu kelihatan bahwa kepemimpinan di sana memang tidak terlalu bagus. Bahkan saya baca statement dari Pangdam Sriwijaya sendiri, mengatakan dia tidak bisa mengerem gejolak dan juga upaya untuk melakukan kekerasan itu. Menurut saya ini sangat aneh. Bagaimana mungkin Pangdam dan jajaran pimpinan di sana kok sampai mengatakan tidak mampu untuk mengerem. Saya tidak terlalu bisa diyakinkan dengan argumen bahwa ini karena TNI mengalami kesenjangan dalam soal kesejahteraan dan lain sebagainya. Ya, saya kira hal-hal seperti itu memang penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu bahwa sekarang ini sedang terjadi krisis kepemimpinan di dalam TNI dan di dalam Polri. Jadi artinya tidak ada masalah kecemburuan terkait kesejahteraan ya, Pak? Oh, kalau ada pasti ada lah. Tetapi masalahnya selama ini kan bisa direm kan ya. Dulu ketika zaman Orde Baru pun sebetulnya kecemburuan sebenarnya seperti itu ada. Walaupun tidak seperti sekarang ketika katakanlah Polri kemudian dilepaskan dari lingkungan atau bersama dengan TNI sehingga dia bisa lebih melakukan kemandirian. Nah, faktanya memang TNI setelah reformasi ini kan tidak seleluasa seperti dulu. Memang kan faktanya kan setelah TNI kemudian direformasi ini kan mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat katakanlah bercampur dengan sipil seperti zaman dulu, mempunyai bisnis dan lain sebagainya. Dan itu juga tentu akan mempengaruhi kalau ternyata katakanlah gaji dari TNI dan ya prajurit-prajuritnya itu tidak mengalami kenaikan. Sementara kalau polisi kan tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan. Apakah itu legitimate atau apalagi tidak legitimate. Nah itu memang ada kemungkinan kecemburuan-kecemburuan. Tapi kalau pimpinannya efektif ya, saya kira tidak terlalu bisa seperti sekarang ini di mana konflik-konfliknya bisa sampai sangat destruktif seperti itu. Lalu langkah perdamaian seperti apa yang bisa diciptakan pemerintah, Pak? Mengingat perdamaian kemarin banyak dianggap simbolis saja. Ya, kalau kita mau menggunakan cara pendekatan kesejahteraan, tentu harusnya juga ada keseimbangan lah ya antara kesejahteraan polisi dengan TNI. Kalau mau menggunakan itu. Kalau menggunakan pendekatan manajemen secara umum yang dilakukan pemerintah tentu penataan, penugasan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh TNI dan Polri sehingga mereka kemudian tidak terlalu idle. Gitu. TNI ini kan sebetulnya punya yang namanya operasi militer perang. Ya, tapi kan sangat susah mereka melaksanakan itu karena OMSP itu mestinya harus dijabarkan dalam PP yang lebih jelas. Ternyata kan enggak. Sampai sekarang ini masih sangat tergantung kepada apa yang disebut sebagai keputusan politik Presiden dan DPR. Nah, kalau OMSP tidak jelas, maka kemudian setiap militer ini ingin melakukan kegiatan-kegiatan itu ya menjadi kurang leluasa. Sementara Polri dengan sangat leluasa bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan keamanan. keamanan dan ketertiban. Jadi manajemen itulah yang harus diperbaiki secara equal. Nah, tetapi pendekatan yang saya katakan tadi ya, kepemimpinan itu yang saya kira menurut saya itu paling penting. Dan saya mengusulkan agar ada evaluasi yang sangat menyeluruh terutama di TNI mengenai rekrutmen kepemimpinan. Karena saya lihat bahwa di TNI sendiri sekarang ini menumpuk sumber daya manusia pada tingkat perwira menengah ya, kolonel itu yang banyak sekali yang non-job istilahnya, karena mereka itu usia pensiunnya apa lebih tinggi, pekerjaannya tidak ada, sementara tidak ada lagi seperti zaman dulu pekerjaan itu. Demikian pengamat politik AS Hikam, saya Wendy Lim.